50 languages. 87. 87. Masa lampau kata kerja modal 1. Masa lampau kata kerja modal 1. Kami harus menyiram bunga. Kami harus menyiram bunga. Kami harus membereskan apartemen. Kami harus membereskan apartemen. Kami harus mencuci piring. Kami harus mencuci piring. Haruskah kalian membayar tagihan? Haruskah kalian membayar tagihan? Haruskah kalian membayar tiket masuk? Haruskah kalian membayar tiket masuk? Haruskah kalian membayar denda? Haruskah kalian membayar denda? Siapa yang harus pamit? Siapa yang harus pamit? Siapa yang harus pulang lebih awal ke rumah? Siapa yang harus pulang lebih awal ke rumah? Siapa yang harus naik kereta? Siapa yang harus naik kereta? Kami tidak ingin tinggal lama. Kami tidak ingin tinggal lama. Kami tidak ingin minum apapun. Kami tidak ingin minum apapun. Kami tidak ingin mengganggu. Kami tidak ingin mengganggu. Saya ingin menelepon tadi. Saya ingin menelepon tadi. Saya ingin memesan taksi. Saya ingin memesan taksi. Saya ingin pulang ke rumah. Saya ingin pulang ke rumah. Saya kira kamu ingin menelepon istrimu. Saya kira kamu ingin menelepon istrimu. Saya kira kamu ingin menelepon bagian informasi. Saya kira kamu ingin menelepon bagian informasi. Saya kira kamu ingin memesan pizza. Saya kira kamu ingin memesan pizza.